Kau putuskan aku, dan kau putuskan aku. Kau putuskan aku, kemarin kau bilang kau cinta padaku, dan kau tak akan pergi tinggalkan aku. Tetapi kini tinggalku sendiri di sini. Kau tak mau aku, kau tak cinta aku.